السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kita lanjutkan kajian kitab Adabul Mufrad, sampailah kita pada bab Uqubatu Uquqil Walidain, bab siksanya durhaka kepada kedua orang tua. Durhaka kepada kedua orang tua adalah merupakan dosa yang paling besar. Dosanya sangat besar para jamaah, sebagaimana kewajiban berbakti kepada kedua orang tua di dalam Islam menduduki perintah teragung, di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk berbakti kepada kedua orang tua itu sesudah Allah memerintahkan kepada kita agar menyembah hanya kepada dirinya dan jangan menyembah kepada selainnya. Setelah itu langsung Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar berbuat baik kepada kedua orang tua, sebagaimana dalam surah ke-17 ayat 23, surah ke-17 surah Al-Isra ayat ke-23, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقضى ربك, dan Tuhanmu telah memutuskan, alla ta'budu illa iyyah, agar janganlah kalian menyembah kecuali kepadanya. Wabil walidaini ihsana, dan terhadap kedua orang tua berbuat baiklah. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma, adakalanya di antara keduanya mencapai masa tua. Au kilahuma, atau kedua-duanya. Fala takul lahuma uff, maka janganlah kalian berkata kepada keduanya uff. Wala tanharhuma, dan janganlah kalian membentak keduanya. Wa qul lahuma qawlan karima, dan berkatalah kepada keduanya dengan perkataan yang mulia. Waqfid lahuma janahadh-dhulli minar rahmah, dan rendahkanlah untuk keduanya sayap kehinaan. Minar rahmati, dari rasa sayang. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira, dan berdoalah wahai Tuhanku, sayangilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah menyayangi aku di waktu kecil. Tugas berbakti, berbuat baik, menghormati, memuliakan kedua orang tua sungguh amat sangat besar di dalam Islam para jamaah. Di mana pada ayat ini Allah memerintah berbuat baik kepada kedua orang tua itu setelah Allah memerintah agar jangan sampai kita menyembah kecuali kepadanya. Di dalam Islam, menyembah kepada Allah adalah kewajiban yang paling tinggi. Perintah menyembah Allah adalah perintah yang paling tinggi. Kemudian, kalau perintah berbuat baik kepada orang tua diletakkan setelah perintah menyembah kepadanya, ini artinya bahwa perintah berbuat baik kepada kedua orang tua kedudukannya sangat-sangat tinggi. Nah, ayat ini pula para jamaah menunjukkan bahwasannya kedudukan orang tua bagi anak memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Status orang tua bagi anak-anak adalah sangat tinggi. Berbahagialah orang yang diberi kemampuan oleh Allah untuk bisa menghormati, memuliakan orang tua. Berbahagialah seseorang yang diberi kemampuan menahan hawa nafsunya, tidak emosional, tidak marah ketika menghadapi orang tua. Telaten, open, dan penuh dengan rasa sayang. Sungguh orang yang demikian ini orang yang sangat baik. Sementara para jamaah, saya sendiri masih ada orang tua seperti yang sering saya katakan. Lengkap sudah. Masih 4 jumlahnya. Sementara terkadang kita gak kuat. Tiba-tiba saja di pagi hari sebelum matahari terbit, Masya Allah ini, tiba-tiba saja ada kemarahan. Aku ngini, subhanallah para jamaah. Terkadang ada perasaan mau melawan gitu. Apa sih ibu iki? Wallahi para jamaah. Ono apa sih? Lah ini para jamaah, sungguh luar biasa. Terkadang kita memang bisa gitu ya. Alhamdulillah, itu pertolongan dari Allah ya. Ketika bisa, oh luar biasa, enak. Senang, ya Allah, alhamdulillah saya bisa. Bukankah ini memang yang dimaksud begitu? Suatu ketika ngempet sih, apa namanya? Sudah ngempet itu masih apa? Masih bledos saja gitu ya. Ngempet sih, Mbak. Lah, itu kan sudah dosa itu sudah. Jangan ngaku benar kalau sudah begitu ya. Kenapa? Suaranya saja sudah meninggi sudah. Ya, nafasnya sudah tertekan gitu. Nah, ini berarti sudah ada dosa di situ ya. Nah, ini para jemaah betapa luar biasanya ya. Ya kita akhirnya ya sudahlah. Kalau begitu ya nanti mulai lagi gitu ya. Nanti mulai lagi berbuat baik lagi begitu. Yang sudah ya sudah, minta ampun aja gitu. Jadi ini para jamaah luar biasa. Bahkan kalau kita lihat pada menghormati, menyayangi, berbuat baik kepadanya, terletak pada kedudukan yang agung, maka bisa kita bayangkan kalau kita durhaka kepada keduanya seperti apa kira-kira. Nah, ini meskipun hadisnya belum saya bacain, sudah bisa dibayangkan kedudukannya saja seperti itu. Nah, kalau kita durhaka jadinya gimana? Maka ya besar sekali apanya, dosanya. Jadi besar dan kecilnya dosa tentunya seimbang dengan kedudukan sesuatu tersebut. Nah, ini para jemaah. Nah, baiklah, kita akan bacakan hadis berikut ini. Bab uququl walidain. Ada enggak di situ hadisnya? Durhaka kepada kedua orang tua. Dicari, barangkali nanti ada, bisa dibacakan ya. Qala al-Imam al-Bukhari, haddatsana Abdullah ibn Yazid, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yazid. Qala, berkata Abdullah bin Yazid, haddatsana Uyainah ibn Abdurrahman, telah menceritakan kepada kami Uyainah bin Abdurrahman, an abihi, dari bapaknya, an abi bakrah, dari abi bakrah, anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala, dari nabi sallallahu alaihi wasallam ia bersabda, ma min dhanbin, tidak ada satu dosa pun, ajdaru, yang lebih tepat, an yu'ajjala li sahibihi, disegerakan bagi pelakunya, al-ukubatu, siksa, ma'ama yaddakhiru lahu, beserta apa-apa yang tersimpan di dalamnya, padanya, minal baghi, dari kezaliman, dari penyimpangan, dari kedurhakaan, ya, dari kesombongan, kejahatan, wa qati'atir rahimi, dan dari memutus tali perhubungan, tali silaturrahim. Qala Asy-Syaikh Al-Albani, haditsun sahih, hadis ini hadis sahih. Pada hadis yang pertama ini para jamaah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan bahwasanya dosa yang lebih tepat untuk disegerakan, artinya sering-sering oleh Allah disegerakan. Sering disegerakan oleh Allah. Dan memang sangat tepat untuk segera disegerakan bagi pelakunya, yaitu dosa durhaka kepada kedua orang tua dan dosa memutuskan tali silaturrahim. Memutuskan tali silaturrahim yaitu dengan keluarga dekat, dengan keluarga yang ada hubungan darah. Silaturrahim artinya hubungan darah. Kalau bukan hubungan darah, bukan silaturrahim. Ini banyak orang yang salah kaprah. Wis salah kaprah lagi gitu ya. Kaprah itu artinya apa? Umum, kebanyakan gitu. Yaitu mengadakan acara-acara pengajian, acara halal bihalal dengan judul malam silaturrahim. Padahal yang datang dari macam-macam keluarga gitu ya. Maka itu salah kaprah. Karena yang disebut silaturahim itu kalau masih ada hubungan darah. Misalnya ponakan, terus apa lagi? Sepupu, dua pupu, tiga pupu, empat pupu begitu, lima pupu nih. Misanan, minduan, apa lagi? Mintelon, apa lagi? Min papat, min limo, min enam, dan lain sebagainya. Ketemu dalam satu gedung, namanya apa? Silaturrahim. Tapi kalau umum, kaum muslimin secara umum bukan silaturrahim, tapi ukhuwah islamiyah. Jadi judulnya malam ukhuwah islamiyah, gitu aja sudah. Malam ukhuwah islamiyah. Memutuskan tali silaturahim ini memutuskan persaudaraan, itu dosa besar ternyata para jemaah. Kemudian di sini disebutkan layak untuk disiksa langsung, dan itu mungkin, ya, sangat mungkin terjadi. Di mana dengan memutuskan silaturahim, di antara siksaannya apa? Dia tidak akan ditolong oleh saudaranya, saudaranya akan menjauh darinya, dia akan terhalang dari banyak kebaikan. Sehingga dengan keluarga-keluarga yang ada tidak bersatu. Dan kalau ada apa-apa, keluarga pun juga tidak tahu. Ini diantara siksanya. Banyak sekali. Dan ada hadis tersendiri tentang dosa memutuskan tali silaturrahim. Di antaranya para jamaah, bahwa qati'aturrahim tidak akan mencium bau surga. Pemutus tali silaturrahim tidak akan mencium bau surga. Nah, ini berarti kita harus berusaha memohon kepada Allah agar diberi kemampuan memperbanyak silaturahim. Ya, mungkin dalam setahun berapa kali pulang ke desa, unjung-unjung ya ke rumah Pak Li, Bu Li, ponakan, misanan, ya. Biasanya yang paling tepat momen apa kira-kira? Hari Raya Idul Fitri. Ya, hari Raya Idul Fitri memang momennya sangat tepat. Silakan aja, enggak masalah ya. Kan bagus juga itu. Sekarang ustaz-ustaz kita sudah menerangkan enggak masalah, silakan. Karena memang pada saat Idul Fitri itu pertama perusahaan-perusahaan libur semuanya, kerja-kerja libur semuanya. Jadi kesempatan memang saat itu. Sebab hari-hari lain hari-hari efektif. Ya, kecuali kalau pas ada cuti gitu aja sudah. Hari lain mungkin cuma Sabtu Ahad saja atau Ahad saja barangkali. Selain itu kita harus lembur begitu. Maka memang tidak apa-apa hari raya kesempatan minta maaf. Cuman kalau bisa minta maaf jangan hanya hari raya. Ketika jenengan habis ngerasani kulo, halo, mulai cuci mereka sampai mereka gak? Dan jenengan ngerasani kulo langsung SMS, Ustaz saya minta maaf, saya ngerasani Anda. Enggak saya kejar, ngerasani apa? Para jemaah ya. Seharusnya memang ketika berdosa minta maaf, tidak perlu setahun sekali. Kalau berdosa kemudian nunggu hari raya, wah bulan Sawal ngerasa nih berdosa. Nunggu hari raya berarti berapa itu? Setahun. Nah, ternyata bulan berikutnya malaikat maut datang, belum minta maaf, innauzubillah ini ya. Jadi budaya minta maaf para jemaah kalau bisa setiap saat. Sekarang ada HP sebenarnya penting sekali. Ada siaran grup ya. Siaran grup disengaja sebulan sekali. Mohon maaf para saudara-saudara sekalian apabila ada kesalahan. Setiap bulan sekali. Insya Allah ada WA ini bagus nih. Saya buat siaran para jemaah. Siaran. Sekian orang masuk dalam siaran. Sekian orang menerima informasi kita. Mungkin itu bagus sekali ya. Saya ada berapa ratus jamaah ini. Sekali share semuanya kena gitu. Cuman urusan umroh, urusan haji ini. Jadi yang mau umroh silakan ya. Mumpung belum Ramadan ini. Nah, biasanya begitu. Termasuk juga sekarang saya ada rekaman TV para jemaah. Jadi bapak-bapak yang punya nomor WA nanti tak kasih link TV-nya. TV dakwah. Ya. Judul namanya TV Ridwan TV, sengaja memang gitu. Karena nama-nama itu banyak sekali gitu ya. Akhirnya tak putuskan, sudahlah Ridwan TV aja biar enak. Spesial. Nih, nanti kalau punya nomornya, nanti tak kasih linknya. Sehingga bisa nonton di video dakwah. Jadi begitu. Sekarang bisa disempatkan. Jadi sebulan sekali lah misalnya. kepada saudaraku sekalian, kalau ada kesalahan baik yang disengaja maupun tidak, mohon maaf ya. Nah di situ. Nah ini mohon nanti tolong nomor saya, nomor WA di add para jamaah ya. Nanti tak masukkan ke grup gitu, masya Allah. Biar kita silaturahim. Silaturahim lewat WA juga enggak masalah. Seakan dekat aja kan? Betul itu, seakan dekat aja. Seakan kita berbicara langsung begitu. Silakan. Kita berbagi kebaikan, saling mohon maaf setiap bulan sekali misalnya. Di situ insya Allah. Kemudian hadis yang kedua, qala al-Imam Al-Bukhari, haddatsana Al-Hasan ibn Bashar, telah menceritakan kepada kami Al-Hasan bin Bashar. Qala berkata, haddatsana Al-Hakam ibn Abdul Maliki, telah bercerita kepada kami Al-Hakam bin Abdul Malik. An Qatadah, dari Qatadah. Anil Hasan, dari Al-Hasan. An Imran ibn Husain, dari Ibnun bin Husain. Qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma taquluna fi zina, apa pendapat kalian tentang zina, wasurbil khamri, tentang minum khamr, wasariqati, dan mencuri. Kulna, kami para sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam, hanya Allah dan Rasulnya yang maha tahu. Qala, Rasulullah menjawab, hunnal fawahish, mereka zina, minum khamr, mencuri, ada termasuk fawahish, perkara-perkara keji. Wa fihinna al-uqubah, dan pada mereka ini terdapat siksa. Ala, ketahuilah, ala unabbi'ukum, maukah kalian aku beritahu, bi akbaril kabairi, dengan sebesar-besar dosa besar. Yang pertama, asyirku billah, syirik kepada Allah. Wa uququl walidain, dan durhaka kepada kedua orang tua. Wa kana muttaki'an, dan adalah Nabi saat itu dalam keadaan duduk bertelekan. Fahtafaza, lalu melompat, saking pentingnya yang akan dibicarakan, melompat berdiri. Qala, lalu berkata, wazur, dan berkata dusta. Inilah sebesar-besar dosa besar. Qala Syekh Al-Albani, dhaif. Syekh Al-Albani mengatakan hadis ini dhaif menurut beliau. Jadi pada hadis ini para jamaah, Nabi menceritakan tentang bagaimana dosa perbuatan zina, dosa minum khamr, dosa mencuri. Kata Rasulullah, pada dosa-dosa ini ada siksa. Di dunia, ya. Di dunia, ya para jamaah. Karena tidak ada dosa, melainkan akan berakibat buruk bagi pelakunya. Ya, man asa'a fa'alaiha. Barang siapa yang berbuat jelek, maka akibatnya akan menimpa dirinya. Jadi kalau berbuat dosa itu para jamaah, gak nunggu nanti. Di dunia pun kita akan kena siksanya. Contohnya apa? Tidak ada satu perbuatan dosa, makanya kita diperintah untuk senantiasa bertobat itu, melainkan ada dampak negatif bagi hidupnya, bagi perilaku hidupnya. Ada dampak negatif. Orang yang berzina, ya, mungkin di antara kita ada zaman dulu berzina misalnya. Orang yang pernah berzina para jamaah, selama hidupnya tidak akan pernah aman. Dia akan merasa, saya pernah berzina, saya pernah berbuat jahat, saya pernah berbuat mesum. Dia akan berpikir, saya ini bukan manusia seutuhnya, sudah pernah begini dan begitu. Perasaan itu akan menyiksa dirinya. Ya, hanya saja kalau dia itu memang orang jelek, ya perasaan ini diabaikan gitu aja. Adapun ketika dia itu orang beriman, mencekam sekaligus takut. Karena takut kalau-kalau nanti ketika menghadap Allah ternyata tidak terampuni dosa itu, maka sudah pasti berakibat neraka. Dan rasa takut ini sebenarnya kebaikan bagi dirinya. Kebaikan bagi dirinya. Bisa-bisa dengan rasa takut itu malah kemudian Allah ampuni karenanya. Karena dia merasa bersalah. Tapi itu akan terjadi para jemaah. Dan itu memang beban sudah. Orang yang melakukan satu dosa akan ada beban pada dirinya. Merasa tidak suci lagi. Merasa berkhianat kepada Tuhannya. Pasti itu. Setiap dosa mesti ada sanksinya. Besar dan kecilnya. Bahkan terkadang dampak dosa itu kepada bukan hanya diri kita. Kepada sekitar kita. Istri, anak-anak. Ya, bahkan binatang piaraan kita. Bahkan dosa juga bisa mengkontaminasi pikiran kita, mengkontaminasi pekerjaan kita. Disebabkan dosa. Disebabkan dosa seseorang mungkin akan terjebak kepada keharaman demi keharaman, disebabkan dosa. Disebabkan dosa juga tiba-tiba saja dirinya terfitnah. Luar biasa. Banyak para jamaah akibat daripada perbuatan dosa. Apalagi kalau kita menyangkut orang yang beriman. Harus diingat ya. Orang yang beriman itu kalau berdosa Allah akan siksa sekarang. Kenapa? Karena Allah tidak akan menyiksa dia nanti di akhirat. Entah itu tiba-tiba kesandung. Itu juga kadang kita kesandung, kebacok, terus apalagi udunan, apalagi para jemaah sakit. Ini sakit apa? Ya loro untu, loro weteng, apalagi itu terkadang juga Allah ingin mengurangi dosanya. Memang begitu strategi Allah ya. Makanya saya sendiri sering berdoa, ya Allah kalau memang masih ada dosa-dosa, ya Allah selesaikan sekarang ya Allah. Dan berilah saya kemampuan untuk menahannya. Daripada apa? Daripada diselesaikan besok di akhirat. Lebih baik kapan? Lebih baik sekarang. Karena siksa sekarang mungkin 2 hari sudah gak terasa para jemaah. Ya cuma itu aja sekali. Tapi kalau di akhirat para jemaah, ibaratnya dilas dengan listrik neraka. Mau apa coba kira? Wallahi para jemaah. Jadi itulah strategi Allah. Tentu Allah memberikan balasan siksa di dunia tentu tidak sekejam, tidak sekeras yang di akhirat nanti. Nauzubillah kalau yang di akhirat. Kalau yang di akhirat masuklah kepada firman Allah, inna azaba rabbika lasyadid. Sesungguhnya azab Tuhan itu pedih. Ini. Di dunia terkadang berat juga ya. Akibat dosanya pernah, masya Allah para jamaah ya, saya sering oleh Allah itu dikasih pelajaran langsung sering. Pernah saya para jamaah ketika orang tua marah, saya nyeletuk ngimbangin agak keras. Sampun tobat. Ternyata hari itu juga saya menghadapi banyak kesulitan. Aduh. Saya merasa itu, waduh, kalau sudah begini nanti hari ini mungkin ada apa-apa ini saya. Sudah, istighfar, astagfirullah, itu supaya diringankan. Betul itu para jemaah. Tiba-tiba ada masalah yang, waduh, ini akibat tadi pagi, segitu saya. Langsung saya sadar itu. Wah, ini akibat tadi pagi. Pernah juga para jemaah, ketika, ya namanya suatu ketika lah ya, suatu ketika itu kita memang kadang gak kuat gitu loh. Nahan. Oh, so ngomel dong. Esok ngomel, sore ngomel. Jenengan kan bun bambang ya, bun sepa-sepa. Gini apa mungkin? Jenengan ngomel terus apa buatan tembutu nih? Ah, ini hati-hati. Podo-podo wis tuwek-tuwek ini. Terkadang mbah itu, lain mbah lanang biasanya menang. Mbah lanang biasanya menang. Mbah wadon ini, sing rada anu ini. Gila, mbah wadon ini, mbah wedok biasanya. Ngomel lah ya. Sampai arek cilik-cilik bareng gak betah kadang. Tapi para jemaah, wah, saya sering. Justru Allah langsung hari itu juga atau besoknya tiba-tiba salah satu dari anak itu mokong gitu para jemaah. Dari anak-anak. Loh, lagi lah balasan ning dunia. Balasan ning dunia kita gitu langsung. Waduh, langsung rek. Kemarin agak keras sedikit apa ngimbangi panggilan orang tua, sekarang tiba-tiba anak nyengol-nyengol gitu ya. Anak tiba-tiba mokong. Ya Allah, ini kan balasan yang kemarin ini. Subhanallah. Saya pikir, wah ini langsung ini gitu. Wallahi para jamaah. Tapi tetap hati-hati ya, hati-hati. Kalau bisa jangan. Terkadang kita dengan perbuatan maksiat kita, besar dan kecilnya tergantung ya, seseorang dihadapkan dengan fitnah yang sangat besar. Ya sesuai dengan dosanya tentunya. Jadi itulah dampak dosa di dunia terkadang. Bahkan ulama salaf para jamaah, sampai ketika di rumahnya tiba-tiba ada tikus, tadinya gak ada tikus, tiba-tiba di rumah dikerasani tikus, nangis mereka para jamaah. Ada salah apa ini? Ada dosa apa ini ya Allah? Terus istighfar, istighfar, istighfar. Ya ketika istighfarnya sudah banyak, tiba-tiba tikus itu gak kerasan gitu aja. Gak kerasan gitu aja. Tapi lah dikai umpan terus, ya kerasan terus. Jadi terkadang akibat dosa juga para jamaah. Di rumah tiba-tiba banyak semut. Hati-hati. Seakan tentara Allah menyerbu kita. Kamu gak kapok-kapok ya. Gitu seakan-akan. Wallahi para jamaah. Tiba-tiba di rumah tuh banyak semut terkadang. Terkadang di rumah tuh banyak. Tadinya sih gak seberapa banyak yang namanya nyamuk. Kalau daerah sini nyamuk ada gak? Gak ada ya. Rengik yang banyak. Tapi terkadang kan di rumah itu terkadang sepi gitu ya. Terkadang banyak sekali. Terkadang sepi gitu ya. Artinya ada cuma gak seberapa. Kalau terkadang wang-wing-wung itu sepertinya, wah gak karu-karuan gitu. Bisa juga para jamaah. Bisa juga. Semut. Apa namanya nyamuk. Tikus. Tiba-tiba ayam-ayamnya banyak yang sakit-sakitan. Lu padahal makanannya sudah disiapin. Tiba-tiba ayamnya krok-krok-krok. Bisa juga akibat dosa para jamaah. Bisa juga akibat dosa. Punya akuarium ternyata selama ini ikannya damai-damai gitu ya. Ternyata tarung terus banyak yang mati. Loh, padahal harga ikannya satu ikan sekarang bisa jadi 10 juta bisa. Bahkan 100 juta juga ada kemungkinan. Lebih dari itu ada. Ini yang mahal-mahal tarung terus. Tadinya enggak apa-apa. Bisa juga karena dosa kita. Loh, dari mana? Contoh misalnya. Karena kita bekerja dengan yang haram. Mendapatkan harta haram, dibelikan, makan ikan, ikannya akhirnya keseretan terus. Ini bisa para jamaah. Allah yang ngatur itu. Allah yang ngatur. Sebagai balasan, maksudnya agar kita ini sadar, ada apa pada diri saya. Bahkan para jamaah, kalau siksaan Allah menyiksa orang yang taat, orang yang taat itu contohnya seperti biasanya dia gampang sekali one day one juice. Setiap hari satu juice baca Quran. Tiba-tiba saja malas, tiba-tiba saja sulit baca Quran. Bagi orang soleh itu sudah berupa siksaan sudah. Loh, kenapa saya sekarang kok gak bisa baca Quran? Dosa apa ini? Mereka langsung akan mencari dosanya. Dan kemudian apa kira-kira? Dan dia akan memohon ampun kepada Allah. Sehingga berikutnya tiba-tiba tenaga itu enak, enak lagi untuk baca Quran. Pernah saya baca suatu kitab para jamaah. Cerita tentang seseorang dari ulama salaf. Dia itu orang yang dzukiya min tawil. Orang yang berdirinya di malam hari itu panjang sekali. Sholat malamnya panjang. Mulai dari jam 2:30 sampai jam 4 misalnya. Panjanglah sholatnya. Setiap malam selama hidupnya. Dan tidak pernah bermaksiat. Kenapa saya katakan tidak pernah bermaksiat? Karena maksiat yang akan jadi sandungan ini, dia nyarinya itu sulit sampai diaudit ya, sampai ke dirunut ke berapa bulan sebelumnya. Apa ya saya berbuat dosa apa? Kalau kita, saya jenengan nyari dosa kira-kira gampang nomor badan. Wah, pinginane lirikan matamu. Iki mau ngrungokno lagu. Sore mau ngerasani wong, banyak dosa-dosa kita. Ini orang, ini salafus saleh ini tiba-tiba saja para jamaah malam pertama tidak bisa sholat malam. Begitu malam pertama tidak bisa sholat malam, dia menangis. Dan apa dosa saya kok tidak bisa sholat malam? Ini malam pertama. Qadarullah malam keduanya enggak bisa juga, tambah lagi sedihnya. Ternyata disiksa oleh Allah tidak bisa sholat malam, lanjenengan enggak bisa sholat malam merasa disiksa enggak kira-kira? Halo, saya mau bertanya tegas ini. Lanjenengan mulai duki mriko. Nek mirase enggak bisa sholat malamnya merasa disiksa enggak kira-kira? Ya? Oh, alhamdulillah merasa iya. Terkadang banyak yang cuek aja, alah sunnah gitu. Banyak di antara kita enggak sholat malam enggak nyesel banyak. Kenapa? Alasannya sholat sunnah aja kok. Tapi ini orang merasa tersiksa. Ternyata disiksa mulai hari pertama sampai hari ke-15. Luar biasa bagi salafus soleh yang suka sholat malam para jamaah, itu sudah siksaan yang berat bagi dirinya. Dia merasa sudah ditendang oleh Tuhannya. Akhirnya pada yang ke-15 para jamaah, dia benar-benar konsentrasi. Dosa saya apa? Loh, coba bayangkan. Lah, saking sucinya orang itu. Wah, kalau saya para jamaah enggak usah dikonggolkan. Setiap jam itu ada dosa itu. Nek gak pikiran, ya moto, ya telinga, ya apalah itu. Ada saja. Apalagi sekarang ada ini, lihat ini para jamaah. Tinggal klik, klik, klik, klik, klik, klik, sudah keluar apa? Mak lampir keluar, ini keluar. Perempuan telanjang keluar. Waduh para jamaah. Sekarang ada HP, Android, macam-macam. Ada internet, waduh. Dosa itu bisa gentayang di mana-mana. Ini orang akhirnya sulit sekali. Coba berpikir ke beberapa bulan. Bulan ini saya kemana ya? Oh, gak ada dosa. Bulan ini. Sampai ketemu dengan suatu hari. Di mana dia lagi pas jalan berpapasan dengan orang. Yang mungkin orang itu pakaiannya ono sing gak kena gitu loh. Ya karena kayak anak sekarang lah. Misalnya jenengan ketemu dengan anak muda. Rambutnya gini-gini itu namanya? Model apa namanya? Jumping. Ah, model pang ya. Model pang apa pink pang ya? Ono arek nom modele rambutnya pang merah mana? Terus ada ular naga melingkar di tubuhnya. Ambil pakai kalung nogo niki. Kinten-kinten kira-kira pikiran bapak ketika pertama ketemu akan muncul perasaan apa kira-kira? Macam-macam kan? Arek iki, nah itu anak sopo iki lah itu diantaranya. Lagi apa? Gak mampu sekolahan be. Apalagi kira-kira? Gak karu-karuan lagi. Apalagi kira-kira? Metal ini. Betul gak kira-kira? Perasaan yang akan muncul tuh seperti itu. Bahkan kadang diucapkan metal banget hari ini. Itu. Itu sudah dosa sebenarnya para jamaah. Itu sudah dosa. Dia yang kita katakan metal tuh gak merasa kok. Betul gak kira-kira? Dia gak merasa apa-apa. Yang kita yang mengatakan dari belakang metal, metal. Siapa yang dosanya? Ini ada anak. Anak muda rambutnya pang, merah, ada ular naganya pakai kalung lagi. Kemudian ada tulisan-tulisan di belakangnya. Dia jalan, terus kita ngomongin metal ada iki. Yang dosa di antara dua orang yang mana? Yang dosa? Halo? Yang ngomong metal kan? Sedangkan anak yang ular naga ini melingkar ini dia gak berbuat apa-apa dia. Maka yang ngomongin metal itulah yang dosa, jelas itu. Atau sekedar di perasaan. Yang perasaan yang dosa. Perasaannya misalnya, orang ini dan gak tahu mampu pendidikan belas. Dan diikuti dalam perasaannya. Kecuali kalau ditolak. Ini diikutin. Benar-benar sampai nang ujung sana dipikir. Iya, jadi gak mampu pendidikan belas. Delon apa melakukannya itu. Cuma dipikir gak diomongin. Cuma dipikir aja. Itu sudah dosa. Apalagi ngomel dengan mulut para jamaah. Wari iki ini dan itu. Masya Allah para jamaah. Ini si salafus soleh itu kemudian berpikir. Oh iya. Saya berpapasan dengan seseorang. Tiba-tiba saja ada pikiran. Kepingin ngomong orang ini. Tapi gak diomongin. Cuma ada dalam otaknya saja. Gak terus itu. Ya Allah, kalau memang ini dosa saya, ya Allah, maafkanlah aku ya Allah, ampunilah aku ya Allah. Malam itu pula dia bisa sholat malam sampai wafatnya. Wallahi para jamaah, dosa begitu saja Allah hukum. Ini memang hukuman itu seukuran dengan siapa dia kan gitu ya. Di dalam hadis dikatakan bahwa ujian terberat bagi hamba Allah itu pertama para rasul, para nabi. Kemudian orang yang levelnya di bawah sampai kepada yang paling bawah. Nah, ujian Allah sesuai dengan tingkatan manusia tersebut. Jadi inilah bahayanya dosa para jemaah. Bahayanya dosa. Makanya gerakan kita adalah di samping menjaga iman dan menjaga bagaimana kita tidak berdosa. Ini penting. Cita-cita pertama, bagaimana kita tidak berdosa. Itulah yang penting. Adapun kemudian setelah itu terjadi kelengahan, maka la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan Allah tidak akan mengampuni, tidak akan menyiksa, ya, bagi orang yang tidak di luar kemampuan, kan gitu. Jadi ada beban. Cita-cita pertama adalah saya tidak boleh berdosa. Ini cita-cita pertama. Kalau kemudian ada kelalaian dan ternyata terjebak dalam dosa, maka segera bertobat. Segera bertobat. Insya Allah, apabila pekerjaan kita sehari-hari seperti itu, maka kita akan selamat dari segala macam dosa-dosa. Kenapa? Karena setiap harinya dia sebagai orang yang takut dosa. Bahkan di antara hikmahnya, apabila kita perhatian terhadap bahaya dosa, senantiasa berhati-hati, perhatian terhadap bahaya dosa agar tidak menimpa dirinya, di antara dampak positifnya, maka dia akan selalu jaga, akan selalu sadar, dan akan mudah untuk menyembah kepada Tuhannya, akan mudah untuk berdoa kepada Tuhannya, memikul imannya terasa ringan, orang yang serba hati-hati dari dosa-dosa. Kemudian seandainya terjadi dosa, orang yang suka, yang sehari-harinya memang takut terhadap dosa, seandainya suatu ketika dia terjatuh kepada dosa, dia akan mudah bertobat kepada Allah. Akan mudah bertobat kepada Allah. Itulah dampak positif dari apabila kita senantiasa dalam sehari-harinya bercita-cita untuk takut melakukan dosa. Jadi setiap hari, perhatian terhadap iman, perhatian jangan sampai saya berdosa. Makanya ada doa pagi dan petang para jemaah. Di antara doa pagi dan petang itu kan diantaranya minta diselamatkan dari jeleknya, misalnya doa sore, minta diselamatkan dari kejelekan malam ini. Kalau di pagi hari, minta dilindungi kepada Allah dari kejahatan di siang hari ini. Karena di siang hari tadi banyak kejahatan. Di malam hari ini juga banyak kejahatan. Di dalam doa pagi dan petang ada permohonan perlindungan dari kejahatan di siang hari dan kejahatan di malam hari. Dan apabila kita membacanya setiap saat doa pagi dan petang, setiap pagi dan petang, insya Allah kita akan terselamatkan dari dosa-dosa, dosa besar sampai kepada dosa kecil. Dosa kecil sampai kepada dosa besar. Insya Allah akan diselamatkan. Nah, nanti ketika terjadi, maka terjadilah karena lalai, bukan karena suka maksiat. Karena lalai, bukan karena suka maksiat. Allah menyukai tobat para jemaah. Allah sangat suka kepada orang yang bertobat. Memang dijadikan oleh Allah dosa itu supaya ada yang bertobat. Saya bacakan satu hadis lagi ya para jamaah. Ada satu hadis para jamaah di mana kata Rasulullah, ada seorang hamba berdosa. Kemudian dia sadar akan dosanya dan dia mengatakan, "Ya Tuhanku, aku telah berdosa. Ampunilah aku karena Engkau Maha Pengampun." Apa kata Allah? "Dari mana hambaku ini tahu bahwa aku Tuhannya yang suka mengampuni dosa-dosa?" "Ya, saya ampuni dosa kamu," kata Allah. Ya, namanya orang berdosa, nangis dari dosa, sehari mungkin terasa tobatnya, dua hari mungkin agak terasa tobatnya, tiga hari di SMS oleh temannya berangkat lagi, kan gitu. Itu manusia. Tiga hari di, gak mancing, ya lah gitu. Nah, begitu di sana ada dosa, nangis lagi dia. "Ya Allah, saya berdosa lagi ya Allah. Sedangkan Kau Maha Pengampun atas dosa-dosa ya Allah." Maka Allah pun mengatakan, "Dari mana hambaku ini tahu bahwa aku Tuhannya yang suka mengampuni dosa-dosa?" "Ya, tak maafkan." Ya begitu seterusnya. Hari pertama sih masih saya kan bertobat gitu. Hari kedua bertobat. Hari ketiga di SMS lagi mancing ya gitu. Hari ketiga dosa yang ketiga ini para jamaah dia kemudian sadar lagi. Ya Allah, ternyata saya berbuat dosa lagi ya Allah. Sedangkan Kau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kata Allah, dari mana hambaku ini tahu bahwa aku ini Tuhannya yang senantiasa mengampuni dosa-dosa. Kalau memang kamu seperti itu, lakukanlah apa saja. Masya Allah para jemaah. Artinya, maksud daripada hadis ini, selama kita berdosa, kemudian bertobat, berdosa-bertobat, tetap Allah akan menerima tobatnya. Tapi ingat, jangan main-main dengan dosa. Karena dosa itu cipratan daripada api neraka. Kan Tuhanku Maha Pengampun. Akhirnya dosa lagi, nyomber lagi. Terus besoknya alasan, kan Tuhanku Maha Pengampun. Akhirnya nyomber lagi. Lama-lama oleh Allah dilupakan dengan tobat. Dilupakan menyebut Tuhannya. Sampai gak tobat, malaikat maut datanglah. Sudah, binasa sudah. Na'udzubillah. Baik, sampai di sini mudah-mudahan kita diberi oleh Allah kekuatan untuk birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.